Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wasilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul 'Allam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Syafi'ina yawmaz ziham wa ala alihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aaitina wal faa'izina wal maqbulin. Kullu 'aamin wa antum bi khairin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, ulama'ana al-'aamilin. Para 'alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, dalah bini sepuh, kasepuhan. Engkang tuhu kina bekten, engkang winantu eng pahormatan, engkang kita ta'zimi sesarengan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Kayen, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Kapolsek, dan para anggota, Bapak Dan Ramil, dan para anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Tri Mulyo beserta para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulyo, konco-konco panitia, konco-konco remaja, sahabat-sahabat banser, kawan-kawan dari Padepokan Harimau Kumbang, jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula ingkang kula tersenani, kula hormati, rahimakumullah. Saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang lima harapan asasi hidup manusia muslim agar hidup ini benar-benar bermanfaat dan bermakna. Ini perlu saya ulang karena setelah satu bulan kita jalani madrasah Ramadan, harapannya iman kita semakin kuat. Oke, amin. Boten syirik, boten nyekutake Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Leh nyembah namung datang Allah, leh ngibadah namung datang Allah, leh nyuwun pitulungan nggih namung datang Gusti Allah. Mboten pareng salate maos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ning uripe iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Iyyaka na'budu wa akik nasta'in. Saiki akeh bocah-bocah iki do mantep percaya karo akik. Aku iki sok mulai nganggo akik iki. Kabeh wong seneng aku, jangankan cewek, nenek-nenek ae lemes sampe aku. Ibadahe kudu tambah istiqomah. Salut untuk pemuda-pemudi Trimulya ingkang ngawontenaken acara enjang menika. Di tengah gegap gempitanya pemuda-pemudi kita yang banyak terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang menyebabkan degradasi moral, tapi pemuda-pemudi Trimulyo tetap eksis dalam syiar Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pancen urip niku nek urusan akidah, urusan prinsip kudu kaya iwak sing manggon ning segara. Iwak sing manggon ning segara niku taun-taunan dikum banyu asin tapi ora katut dadi asin. Mbah ra nyaut modeler tidak ngomong. Iwak segara niku lho, taun-taunan dikum banyu asin tapi iwake mboten malih dadi asin, iwake mboten berubah asin. Pancet kenging napa? Mergo iwake urip. Wong niku nek atine urip, agamane urip, meskipun dikepung tempat-tempat maksiat kaya apa, dikepung pengaruh-pengaruh yang merusak akidah, pengaruh-pengaruh yang merusak agama, kaya napa mawon, mboten berubah, tetep ora asin. Tapi iwak nek mati jenenge batang. Nek batang niku gumantung diapake, diasini ya dadi asin, dikecuti ya dadi kecut. Wong niku nek atine mati ya ngono. Gampang oleng, gampang berubah. Mula lima harapan asasi yang ingin saya sampaikan kembali itu, yang pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua, hidup itu harus sehat. Yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Yang keempat, hidup itu harus terhormat. Dan yang kelima, hidup itu harus sukses dunia akhirat. Ini lima harapan asasi hidup manusia muslim agar hidupnya betul-betul bermanfaat dan bermakna. Mboten usah kathah-kathah lima mawon. Nomor setunggal napa wau? Lali. Nomor kalih supe. Nomor tiga ora eling. Nomor papat blas. Nomor lima rupane ayu-ayu oon. Makanya didengerin dong kata-kata aku. Jangan terpesona memandang wajah aku. Yang pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua, harus sehat. Yang ketiga, harus nikmat. Yang keempat, harus terhormat. Yang kelima, sukses dunia akhirat. Angel lho bu, gak kata-kata sing burine podo ngene iki. Mulane larang. Rangkaian kata-kata niku lho sing larang. Aja lali meneh. Mangkin duking dalem dicatet teng kene tembok. Tulis yang gede. Saya harus selamat. Saya harus sehat. Saya harus nikmat. Saya harus terhormat dan saya harus sukses dunia akhirat. Yang pertama selamat. Sedaya tiyang niku mesti pengen selamat, gini apa mboten? Maka sesama mukmin ketika berjumpa, ketemu, kepanggih, diutus genten dongake muga-muga selamat. Mila yang pinanggih assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niku artine kula ndongake panjenengan mugi-mugi selamat. Panjenengan nggih bales ndongake kula mugi-mugi selamat. Sehingga ucapan selamat ini menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Lebaran ngeten iki ten pundi-pundi lak kathah sepanduk selamat hari raya. Yen tahun baru nika nggih selamat tahun baru. Wonten sing ulang tahun nggih diparingi ucapan selamat ulang tahun. Wonten sing nikahan nika nggih diparingi ucapan selamat menempuh hidup baru. Petinggi ra usah guyu urung rabi ngono. Selak mati jodohmu. Mila kula matur selamat menempuh hidup baru piyambake melengos. Ya kono jarene kono selamat menempuh hidup baru kene nganti saiki urung payu. Gagahe kaya Werkudara golek prawan sitok ora iso. Wis prei leh dadi lanang. Lanang kok salihah. Ben ajur ya ben. ketemu waktu pagi nggih ucapane selamat pagi, ketemu awan-awan ya selamat, ketemune bengi-bengi selamat malam. Ngoten kok, emang sedaya tiyang niku ten pundi mawon kepengin selamat ten griya, pengen selamat di perjalanan, pengen selamat ten kantor nggih pengen selamat, ten sabin ya kepengin selamat, ten pasar nggih kepengin selamat, ten pengajian nggih kepengin selamat, nembe napa mawon kepengin selamat, wong ten WC mawon pengen selamat kok. Ana WC nek ora selamat tepak ngeden brodol sak usus-usus e. Mangan mawon pengen selamat ya mboten selamat mungkin sendoke kolu. Wong pisahan mawon nggih selamat tinggal. Nggih napa mboten? Mula truk-truk ageng nika ten bak wingking lak wonten tulisane utamakan selamat. Pancen sedaya tiyang niku pengen selamat. Ngeten iki umpami acarane bupatine kok rawuh, panitiane paling bingung leh gawe spanduk gedhen-gedhenan. Selamat datang Bapak Bupati. Kuwi nek bupati sing rawuh, nek Anwar Zahid ya ora usah. Panggunge trimo digawe terpal welek ngene. Kambale wis njlebut kabeh. Serang genah ngene. Sing ra genah iki lurae asline. Ini ketua PKK, ketua Dharma Wanitane sapa? Bu Carek. Lek enten undangan ten kecamatan ngoten niku sinten Pak Camat sing rawuh? Ibuke sing dikongkon budal. Sudimen. Ya Allah ya Karim. Panjenengan sedaya tiyang niku pengen selamat. Mula nganti wong Jawa ku duwe anak lanang kadang-kadang dijenakke selamat. Wong Jawa niku yang gadah tradisi selamat. Tan mergo butuhe urip selamat. Wong tiyang Jawi niku yen kepanggih waktu enjang nggih sugeng enjang, kepanggih awan-awan nggih sugeng siang, kepanggih waktu sore nggih sugeng sonten. Ngoten niku nek wong wadon kepanggih wong lanang sugeng enjang, sugeng soale sune ageng. Lho nyatane nek wong lanang kepanggih wong wedok mboten kok sugeng ya lujeng Bu, lujeng soalnya alune ten ngajeng. Dadi yo mbuh kok pas. Sedaya pengen selamat, tapi nyatane mboten gampang lho Bapak Ibu kangge nggayuh keselamatan niku. Tidak mudah untuk mendapatkan hidup yang selamat. Banyak anak-anak kita yang tidak selamat pergaulannya. Mbah rati gatekke. Banyak anak-anak kita yang dalam pergaulannya tidak selamat. Do kecelakaan. Lanang wadon tubruan, brus. Mboten peyok menjero ning malah melentu. Akhirnya terjadilah pemilu perkawinan hamil dahulu. Kemriki nggih wonten? Gerangane ndi ngacung? Banyak pejabat yang tidak selamat. Wonten apa mboten? Yang berurusan dengan KPK nih kok nak para pejabat yang tidak selamat. Sing pejabat wae iso tidak selamat, apa maneh dapuramu. Maka dalam menjalani hidup ini kita harus ikhtiar maksimal supaya selamat. Mboten namung selamat donyane, ning kedah selamat akhirate. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Perilaku kita harus perilaku yang menyelamatkan. Mila ngomong sak ngomong sing hati-hati nggih Bu nggih. Jangan mudah mengenyek dan mengelokkan. Apa bahasa Indonesianya? Orang dinyek itu mesti marah. Wong dilokke niku mesti gelo senajan nyoto. Ana wong ireng nang dilokke ireng mesti gelo. Padahal ya ireng asli. Wong sak desa niku setuju ngarani nek iku ireng, pancen ireng sak balung-balunge. Ngono kuwi nang diarani ireng lak gelo. Apa maneh wong ireng nang dilokke kuning. Ku pelecehan jeneng. Mulane Pak, ndek bojo ireng aja diarani ireng. Pak, aku ireng gak, sampean ku manis. Padahal ireng ambek manis kelire ya padha wae. Tapi rasane beda. Ngono. Ndek bojo lemu aja dilokke gembrot. Aku kelemon ya Pak, gak sampean ku montok. Padahal ya bunder ser ora ana geret-geretane babar pisan. Tapi nek dilokke montok kan terus jentit. Ngono. Dilokke gembrot ya ngamuk. Nek bojo kuru aja dilokke jegrek. Ya lokke langsing. Aku kuru Pak, gak sampean ku langsing kok, Dik. Ngono aja kok. Aku kuru ya Pak, gak kuru tok ya balung kelataan. Mlakue kelotak-kelotak. Nek bojo cerewet aja dilokke cangkem bujat. Omongane sampean lho, Dik, renyah. Ngono. Embo. Perilaku kita juga harus begitu, perilaku yang menyelamatkan. Pun niki mangke rasido ngaji nomor 2. Hidup itu harus sehat zahir batine kedah sehat. Sinten sing kepengin sakit? Mboten wonten sedaya tiyang niku pengen sehat. Mula direwangi olahraga tujuannya ya kepengin makan yang bergizi, yang bernutrisi, yang mengandung vitamin niku tujuannya ya kepengin. Lah sehat itu ada 5. Fisik, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual. Paham po ora ya? Fisik, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual. Kenapa orang sakit? Ya karena 5 hal ini enggak balance, 5 hal ini enggak seimbang. Yang sering dilupakan itu soal spiritual. Makanya jenengan janji spiritualnya apik, sregep ngibadahe, sregep ngaji kaya ngeten iki, dijamin mboten sakit-sakiten jenengan, dijamin sehat jenengan. Lho wong lara niku janji atine mboten dirubah. Gak kira waras, sampean ngandel kula. Wong lara niku janji atine mboten didandosi, diwaraske riyen, mboten kira waras. Karena penyakit itu 80% sumbernya dari hati. Dari makanan itu cuma 20%. Sumbernya penyakit niku 80% teko ati. Sing teko panganan niku namung 20%. Aku ngene iki ya dikandani wong. Mosok dikandani gendruwo. Dari makanan cuma 20% kok. Jadi yang 80% niku sumbernya penyakit niku teko ati. Makanya penyakit niku gara-garanya 1 pola hidup, 2 pola makan, 3 pola pikir, 4 yang paling parah polae gak karuan. Kelilipan. Makanya lek pengen sehat pun toh jenengan ngaji sing sregep mangke rak mesti sehat. Kula kadang-kadang niku prihatin. Gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki. Wis lara sik dibatesi, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene. Asline angsal Bapak Ibu, mboten kok mboten pareng. Pareng. Sing mboten angsal niku kalau berlebihan. Yang niku nek purun manut resepe Kanjeng Nabi mesti sehat. Kanjeng Nabi niku mboten nate sakit, sehat. Ditangleti napa resepe? Jawabane Kanjeng Nabi pripun? Aja mangan sadurunge luwe. Lerena lehmu mangan sadurunge wareg. Jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Janji purun ngoten, siji nikmat, nomor loro mesti sehat. Tak baleni. Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, ya penjenengan kan ora. Belum lapar sudah makan, begitu makan mesti kekenyangan. Yo gampang gering. Kabeh wong niku pengen sehat, leres. Leres. Mula yen pinanggih sak badane uluk salam sing ditangletke, pripun kabare Bu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat. Kula dereng nate kepireng kok ana wong ketemu sedulure, pripun kabare? Gering. Mesti sehat nggih? Sehat. Sing ditangleti leh jawab nggih sehat, senajan nembe nandang sakit niku jawabe alhamdulillah sehat. Padahal wajahe niku tempelan koyo 24. Ya mergo kepingin sehat. Kok dereng wonten nggih tiyang ditangleti, sehat Bu? Sehat apa? Bar mencret ping 7. Pripun Mbah kabare sehat nggih? Alhamdulillah nah sehat. Ning sehate wong tuwa. Lho kok sehate wong tuwa? Benten sehate tiyang nem kalih sehate wong tuwa niku beda. Sehate wong nom niku sehat estu. Ten pundi-pundi jerontal jerantal tangan kosong berani. Ning yang sampun sepuh cobi nek lunga ngoten nika ten tase isine napa? Balsem, minyak angin, minyak kayu putih, aroma terapi. Tegese wong tuwa niku untuk mempertahankan kesehatane wen butuhke senjata. Senjatane nggih niku, minyak angin, minyak kayu putih. Wong kadang-kadang lunga tengah dalan minyak angine keri bali kok. Sik Pak, minyak angine keri. Kula sik kapan niku ngaji sareng kalih pejabat-pejabat tinggi. Kula niku pas nembe flu. Nggih wahing terus kalih watuk. Niku sing ten sanding tengen kiwa kula niku do nang leti. Flu nggih, Ustaz. Nggih kadose masuk angin. Ngono ku kiwa tengen do bareng ngetokke minyak angin. Aku yo mikir pejabat lho ku yo sik denggo senjata. Paling Pak Camat iki yo nggawa paling. Fresh care. Lah nek ibu-ibu niku mboten namung lunga, badhe sare mawon mripate mboten saged merem yang dereng nyekeli senjata loro. Tangan kiwa botol diiseni banyu anget nggo nyeka awak, nggih to? Tangan tengen minyak kayu putih kanggo tolak tolak bojo, tolak angin. Tolak angine tangan kiwa wau lho, botol diisi banyu anget kuwi tolak angin. Lah sing tangan tengen minyak kayu putih niku tolak bojo. Kadang-kadang ibu-ibu niku sok nakalan. Ki rumangsa saya awake lungkrah, sing lanang kok terengginas. Pletik pletik pletik. Sing lanang ketoke suwe mangat males ngladeni, wegah leh ngladeni blonyoan minyak kayu putih sak kujur awak. Sing lanang mlebu yo balik cengkelak ambek nyanyi. Putuslah harapanku. Minyak kayu putih urung mandi tambah balsem. Balsem urung mandi campur pagoda. 3-in-1 sing urung mandi yo luluran Brambang. Rasa guyu Pak Lurah ora roh jawane melu guyu. Iki urusane wong rumah tangga. Kaya tau roh. Wong mbek wedok wedi ngono kok. Mbok. Mbok. Ibu-ibu niku sok mboten purun ngladeni. Terlalu percaya diri kalau suaminya sangat setia, cinta dan sayang, enggak akan nikah lagi. Padahal suami enggak nikah lagi itu cuma karena 3 kemungkinan lho, Bu. Niki rahasiane wong lanang sampean tak aturi. Suami enggak nikah lagi itu cuma karena 3 kemungkinan. Mungkin karena setia, mungkin karena takut, mungkin karena kasihan. Kira-kira jenengan termasuk sing pundi, Bu? Disetiani, ditakuti atau dikasihani? Ditakuti wong rupamu kaya mak lampir. Sing pundi? Oh, kabeh berarti campur aduk nggih. Daya tiang niku kepingin sehat, maka pola hidup kita harus sehat. Ibadah niku nyehatke. Pun sing nomor 3. Mboten dawa-dawa. Hidup itu ya mangke dikaitke kalih Idul Fitri. Hidup itu harus nikmat. Sopo sing gak kepengin nikmat? Sedaya nggih pengin nikmat. Mulane yen wonten acara ngeten iki lak jenengan diparingi snack. Wonten jajane mboten niku. Kari wadah etok ini rupanya ayu-ayu tiba-tiba yang geragas niku simbol penguji kenikmatan jenengan diaturi snack ngoten niku kan ngeraoske pripun tasik saged ngeraoske nikmat napa mboten nek dahar ngoten niku tasik nikmat nggih alhamdulillah berarti tasik normal. Soale wonten lho diparingi ngoten niku pun mboten saged ngraoske nikmat. Sarap kenikmatannya sudah dicabut oleh Allah. Hui. Hui. Biasane yen pun ngunduri sepuh niku pun mboten saged ngraoske nikmat meleh. Sembarang barang diwedeni kok. Soale sembarang barang dianggap bahaya. Sembarang barang dianggap jahat. Daging jahat bahaya iki aja iki kolesterol. Bayem jahat, kenikir jahat, sedaya jahat. Wonten sing ngoten niku disuguhi sate malah njaluk teri. Dijak prasmanan mung dipleroki siji-siji. Gorengke cumi-cumi alergi, mangan sambel goreng ati asam uratnya kumat. Lagi kasinen sithik tensinya tinggi. Disuguhi wedang legi njaluk ganti karena sudah punya pabrik gula sendiri. Mendekati istri malah disingkri. Senajan dijamoni ya pancet ora iso tangi. Mbah apane? Sarapnya udah dicabut sama Allah. Mbah mboten saged ngraoske nikmat. Mula urip niku yang pengen nikmat resepnya cuma dua. Yang pertama ditunda, yang kedua dibatasi. Ayo tirokke. Pertama di, yang kedua di. Kenapa harus ditunda dan dibatasi agar bisa merasakan nikmat? Kebosanan dan kejenuhan itu akan muncul kalau kita terlalu sering dan berlebih-lebihan. Napa mawon niku yang terlalu sering mesti bosen. Napa mawon niku yang berlebih-lebihan mesti bosen. Nggih napa nggih? Mula mboten nikmat, wong bosen kok blenger. Jenengan ben dinten kok dahare eco terus, ben dinten dahar menune istimewa terus, bosen. Mula yen pengen nikmat, pertama ditunda. Coba makan minumnya ditunda, siang hari ditunda. Mulai fajar shodik imsak ngantos maghrib. Carane pripun? Poso wingi Ramadan pun dilatih menunda kok. Mantun ngeten Ramadan rampung, posone kira-kira lanjut napa prei? Dilanjut. Nggih, poso Senin Kemis yen kabotan nggih dibagi bapake ingkang Senin, ibuke ingkang Kemis, dados saben dina Senin bapake nyenen, saben dina Kemis ibuke. Mangke yang kepengin nikmat harus ditunda makan minumnya, siang hari ditunda nunggu maghrib. Ning dahare ngunjuke harus dibatasi, jangan berlebih-lebihan. Menunya ndak usah neko-neko, lauknya enggak usah macem-macem, cukup telu wae. Tempe goreng, sambel tomat, iwak asin, sego liwet anget. Insyaallah maknyus jos gandos kotos-kotos nganti mblet. Ah urung ditawake wis do ngiler, wis do kemecer ngono kae. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele turah sambele tambah segone turah segone tambah sambele nganti piringe dikoreti tangane dikelamuti wis rampung ijuk isek diambungi nikmat. Jadi pengen nikmat niku mboten usah neko-neko mboten usah aneh-aneh. Bu. Bu. Menapa mawon niku nek keseringan berlebih-lebihan mesti mboseni. Kumpul bojo ya ngono. Terlalu sering berlebih-lebihan yo protol dengkulmu, Bro. Rasa guyu Pak Lurah urung roh rasane kok. Oh. Kapok dipoyoki bocah cilik-cilik ngono. Mangkane kula niku nggih kula syukuri kadang-kadang yen ngaji teng kene luar pulau, ten Sumatera, Kalimantan, ten luar negeri, bojo mboten nderek alhamdulillah dalam rangka menunda dan membatasi. Mangke yen pinanggih bendina ketemu yang blenger. Paham karepmu gak paham karepmu. Yang keempat, hidup itu harus terhur. Bareng hidup itu harus terhur. Siapa yang gak pengen terhormat? Siapa yang pengen jadi orang hina? Sapa sing pengen uripe remeh? Mboten, sedaya pengen terhormat. Mula kula jenengan wau pun diparingi pelajaran mulai saking MC, sambutane ketua panitia, sambutane Pak Kades, sambutane Pak Ketua MBCNU, sambutane Pak Camat, sambutane Pak Wakil Kapolsek. Masya Allah sambutane sampai 6 Pak RT kok gak sambutan pisan. Iki pengajian apa lomba pidato? Kula meh mawon balik mulih ngono niku. Mangkane badhe diparingi acara istirahat langsung tak cut. Ndak usah istirahat, istirahat apa istirahat tak tinggal mulih aku. Wah, aku teko wis ket saurunge subuh mau. Ge wong-wonge sing dinteni mesti omongane Anwar Zahid. Sing ora pengen ngrungokke omongane lurah sing urung dibujuk. Padahal niki sik sambutan pertama lho. Biasane lek sambutan lak diwakilke to. Soale urung di bojo. Niki nembe kersa sambutan alhamdulillah. Sambutane ya kepenak lho tibake. Gek cerita tekan Jepara tekan. Paling paling calon bojone wong Jepara paling. Lho ditelepon karo ceweke iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mang pirengke wau sedaya sambutane lak. Bapak Camat yang saya hormati, Pak Kapolsek yang saya hormati, Pak Dan Ramel yang saya hormati, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, para sesepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Semuanya yang saya hormati karena semua orang pengen dihormati. Saelek-eleke wong ya pengen terhormat, sak nakal-nakale wong ya pengen dihormati. Gak dihormati ya nesu. Mula kula piyambak ngoten kok kula niku yen ngisi pengajian ceramah ten gene lembaga pemasyarakatan ten penjara niku lho Bu, sing kula adepi niku narapidana. Kula tetep harus menghormati mereka meskipun sing kula adepi niku narapidana, wong-wong sing dipenjara. Kula nggih tetep bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ngoten. Coba kula ngomongke apa anane? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang terlaknat, para penjahat yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat. Kira-kira kula dinapake? Wah, dibuan demi kursi temen. Betapapun yang saya hadapi, mereka tetap saya harus yang saya hormati. Malah-malah ngapunten kula yang ngaji ten lokalisasi. Ngaji kale ngapunten sanget nggih. Wong wadon-wadon sing jarene nakal-nakal ngoten niko. Saya tetap harus menghormati mereka. Sing kula adepi WTS lho Bapak Ibu. Ngoten niku kula nggih. Ibu-ibu dan Mbak-mbak sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dapat hidayah Allah. Ngono. Coba nek kula jujur. Ibu-ibu dan Mbak-mbak sekalian, para lonte-lonte yang suka menghabiskan duitnya orang, juga para begenggek-begenggek sekalian yang ya dicamah kula iso diumpah-umpah ora ketepan ya iso ditawani ngono bareng kula nate nggih rampung leh ceramah kula jak ndonga nggih nangis sedaya lho Bu nggih juwil baban kabeh nggih ayu-ayu jilbaban sedaya ngoten niku rampunge pas ramah tamah wonten sing nyuguhi ngombe ten kula nyuguhi wedang gek pas enom wayu sisan kula tangleti jenengan ngeten niki napa mboten kepengin mandek napa mboten kepengin tobat ya Allah Pak Ustaz sinten sing kepengin dados ngeten niki nggih kepeksa nggih kepepet butuhan pamimpun cekap sedayane nggih kula tobat kula prei menawi Pak Ustaz ngersakaken kula paringi diskon bocah cilik ngerti apa kowe semua orang itu pengin terhormat terhormat di dunia terhormat di akhirat sapa sing mboten pengin terhormat kabeh pengin terhormat maka ucapan kita, perbuatan kita, perilaku kita harus membuat kita terhormat dunia akhirat. Ngaten nggih? Yang kelima, hidup itu harus sukses dunia akhirat dan kesuksesan dunia akhirat itu disimpulkan dengan masuk surga. Sedaya tiyang niku sak nakal-nakale pengen mlebu swarga senajan kepeksa. Jawab jenengan milih pundi? Dipeksa mlebu swarga kalih ikhlas mlebu neraka. Ini kopok kabeh iki. Jenengan pilih pundi dipeksa mlebu swarga kalih ikhlas mlebu neraka? Hah? Ikhlas mlebu swarga? Ini orang potong ngamu. Wong sakniki niku yang diajak mlebu swarga iki rumangsa dipeksa. Tapi yang diajak mlebu neraka niku jan ikhlas, sing ngajak malah disubya-subya diuja-uja. Pak, ikhlas pundi, Pak? Duite dilebokke kotak amal masjid kalih digawe nang warung. Bocah nom-nom niku ikhlas ndi? Duite dikek sedekah lebokke kotak amal masjid karo dinggo tuku mercon. Ikhlas pundi duitnya nggih nyumbang pengajian karo nggih nyumbang dangdutan. Ibu-ibu kata pundi lek ngedalaken zakat mal karo zakat mal. Lek ten gene mal, ten toko, ten pasar nggo duit cilik apa duit gede? Lek ketemu kotak amal dicemplungi duit sing gede apa sing cilik? Kok gak isin ya jawab ini. Mangkane ana tak wayah pelantikan iki lho jak ndonga bareng nawaitu sauma ghadin. Poso se oleh mangan tempe tapi ngenteni maghrib. Entuk mangan sate ngenteni maghrib. Entuk sayur asem ngenteni maghrib. Yen durung maghrib kudu sauma ghadin se. Ngono lho. Entuk mobil numpak mobil dinas yang mewah-mewah lah, tapi ngenteni nek rakyat ekonomi ne wis mapan. Urung maghrib wis Allahumma lakasumtu. Iki nek ora pejabat ora paham ngene ya. Mun dilantik dongane Allahumma barik lana. Ya apa-apa demploki kabeh. Mestine pelantikan itu ya Allahumma lakasumtu. Monggo fasilitas-fasilitas yang mewah-mewah itu dinikmati, tapi ngenteni nek perekonomiane rakyat iki wis mapan ngono lho. Baru Allahumma lakasumtu. Engko terus riyoyo. Lagi dilantik Allahumma barik lana. Lima rozak tanah. Wis tak teruske engko iso nesu aku iki engko. Hoi. Hoi. Hei sing ndadekke wong bener niku takwa. Kanjeng Nabi ngendika at-taqwa hahuna, takwa nggone no ati. Nyudeng dada, mboten hahuna nyudeng sirah. Mboten niki ming nggone wong pinter. Sumbere kok kene, yen takwa niku sumbere keng ati. Manungsa api elek ya gumantung atine to. Wong-wong niku kaya botol. Botol niku bahasa Inggrisnya the gendul. Hah? Sak karepku sing ceramah aku kok. Gendul iki padha bentuke, padha bahane tapi nilaine iso beda, gumantung isine. Ha mbok gendul iki nek isine air mineral ngene iki semene 3000. Coba niki diganti isine multivitamin 50.000. Apa maneh iki terus diiseni susu. Ora sedeng. Susu kuda liar kok lho. Iku ora semene iso 100.000 to. Gendule padha, modele padha, bentuke padha ning regane beda. Mergo apa isine ora padha. Kene diisi madu semene iki iso 500.000, Pak. Pemane isine minyak wangi bibit sing asli, jutaan iki regane. Bendule padha, bentuke padha, nilaine beda, regane beda mergo isine ora padha. Wong yo ngono, bahane padha, santen kental kuwi. Proses pembuatane padha melalui departemen perpetingkringan dan perblendingan. Kulite padha, daginge padha, balunge padha, keringete padha, dahare padha, segone. Halo. Ngunjuke padha banyune ning nilaine beda, mula perlakuane beda. Ngapunten. Hoi. Wong kayen sing lungguh ten kene kursi ngarep dhewe niki, karo sing ndongsong nang isor wit nika. Arep padha wonge to. Tapi perlakuane beda. Kene suguhane nggih ngombene botolan, kono apa kono? Gelasane lemes pisan ngono. Ora kena dicubles terus mbok krokoti. Padahal wonge padha ning nilaine beda. Sing bedake nggih isine niku wau. Ketakwaane. Ten gene Gusti Allah niku benjing ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro butuh sangu. Sangu duit niku penting napa mboten? Banter ana duit niku penting napa mboten? Penting apa-apa sakniki duit to. Ning ternyata ana sangu sing luwih penting tinimbang sekedar duit. Sangu sing paling apik tibake mboten duit. Wa tazawwadu fa inna khairazzatit taqwa. Padha golek sangu sira, padha nggawa sangu sira kabeh. Sak temene, sak bagus-baguse sangu ya kuwi taqwa. Lah wong sing dicawisi swarga niku nggih namung wong sing taqwa. Mula ayat sing diwaos kalih korik kana wau wasani'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya menjelaskan kriteria orang-orang bertakwa yang disediani surga oleh Allah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Yang pertama orang-orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan longgar maupun sempit, seneng infak, seneng weweh, seneng peparing, entengan, dermawan, mboten bakhil, mboten cetil, ora med banteri, ora med cukil, mboten mecukil, mboten medit, seneng weweh, duwite akeh ya sedekah, duwite sithik ya sedekah. Panenane dadi ya infak, panenan ora pati dadi ya tetep infak. Akeh wong ya infak, sepi wong ya infak, dadi wong lomo. Bapak Ibu jamaah sekalian, mang pirengke Manusia itu punya karakter lebih suka diberi daripada memberi, betul? Jenengan pilih di maringi karo diparingi. Urusan duit niku jenengan seneng di ngetokke napa nampa. Maka jadilah pemberi, jangan jadi peminta, apalagi penuntut. Wong nek awean, wong nek lomo, niku disenengi tiyang kathah. Bocah cilik iso mbedakke kok. Ana bocah cilik duwe mbah loro. Sing siji lomo, mbahe niku omahe kayen. Sijine medit. Duwe mbah, rungokke to aja digugupi aku. Ana bocah cilik duwe mbah loro. Sing mbahe kayen medit. Medit. Sing bae teko Demak lomo. Eneng gone Mbah Kayen iki kapan bodohan ngono ku. Disangoni dhuwit mung 10.000 dhuwite lungset pisan mambu pindang. Tapi yen ten gene bae sing Demak mriko disangoni dhuwit 100.000 sik anyar gris leh ngijolke teko bang. Kira-kira bocah cilik niku luwih semangat dijak ten gene bae Kayen apa ten gene Demak? Mbae kayen medhit nyangoni 10.000 duwite lungset mambu pindang. Yang nggone ku Demake sangune entuk 100.000 duwite anyar nembe ngijolke teko bang. Semangat dijak mriko. Hayo jenengan misale nggih gadah mantu kalih ten gene Jakarta. Sing siji lomo, sing siji med. Yang kelima, introspeksi dan memperbaiki diri terus-menerus. Hidup ini harus selalu lebih baik. Ada peningkatan, ibaratnya bocah sekolah kudu munggah kelas. Lek cara tembange wong Jawa nggih, lerilir tinggalane Mbah Wali. Lerilir lerilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Niku bocah sing umure sak ngisore 40 tahun niku tesih ilir-ilir. Ilir niku tipas niku lho Bu, mobat mabit moncat mancit polahe ra karuan, ngamal kepe sak pirang-pirang. Pergi pagi pulang petang poyang payingan, pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas-beringis pelorak-pelorok pelirak-pelirik perengat-perengut penculat-penculat peletak-peletik pendelak-pendelik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak premi pungutan kaya ilir sing digoleki meng loro. Tandure wosumilir kang ijo royo-royo niku kemapanan ekonomi. Wong sing dibakas tandur sumilir ijo royo-royo kan panganan to dadi pari dadi beras, kemapanan ekonomi. Ambek tak sengguh kemanten anyar niku kelancaran reproduksi. Tandur wosumilir tak ijo royo-royo kuwi urusane weteng. Tak sengguh penganten anyar kuwi urusan ngisore weteng. Nganten anyar ki mentingke urusane weteng apa ngisore weteng. Mula karo Kanjeng Sunan niku diparingi pralampita ngono kuwi. Bocah yang sak ngisore 40 tahun kaya Pak Lurah ngono kuwi. Niku kaya ilir mobat mabet nganti tekan Jepara goleki kiai kuwi karepe takon jodho kula sinten ngono karepe. Sampai dikai jawaban karo wong edan. Kowe manane kowe ki edan dadi lurah kok rung di bojo ngono lho artine kowe mau. Pak camate ra wani nuturi gak ya kula sing nuturi. Wong nek dituturi Pak Camat yo mbantah potongane cah kowe. Makane sakniki kula sing nuturi Pak Camat ben nesu ya ben leren dadi lurah akeh gantine. Nek kiai leren kuwi golek gantine angel. Gen apa mboten? Ben lurahmu minggat ora susah aku kok. Iki bocah sing sak derenge 40 tahun niku meng kaya ilir. Mobat mabit polahe ra karuan sing dipadosi kalih tandure wong sumilir kang ijo royo-royo urusan kemapanan ekonomi ambek tak sengguh penganten anyar urusan kelancaran reproduksi. Kaya pitik jago. Pitik jago iki mang tingali mulai tangi turu nganti mapan turu meneh. Niku orientasi hidupnya cuma dua. Nek gak tandure wis sumilir kang ijo royo-royo golek panganan, ya tak sengguh penganten anyar mbledheki babon karo erek-erek doro. Nangis yo ben. Lah nek wis 40 taun, aja ming dadi ilir, aja ming kaya pitik jago, kudu ganti dadi cah angon, cah angon kon angon sakujur awak iki lho. Penekno blimbing kuwi, blimbing ku lingirane 5. Lima niku napa mawon nek ayat Qur'ane niku Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nomor 1 syukur nikmat. Diurut niki limone. Nomor 1 syukur nikmat. Diparingi kalih Allah niku disyukuri lan dinikmati. Jangan hanya sibuk mencari tapi enggak sempat menikmati. Aja mung sibuk golek pakan ning ora kober mangan. Ana lho ngono ku sibuk golek panganan nganti ora kober mangan. Bakul pecel leh dodolan saking larise sibuk golek pangan ngladeni wong nanti ora kober sarapan. Ya semaput mbudalke nyang rumah sakit. Mula yang diparingi rezeki kathah niku dinikmati. Panenan oke untuk duit oke dinikmati. Gawe umroh. Ketindak haji. Dinikmati. Donya mung ditumpuk-tumpuk le arep digawe apa? Duit oke dinikmati gawe budal umroh. Urip pisane mbok duwe pengalaman luar negeri. Ngapa mung ngutek ning Trimulya? Urip pisane ora tau numpak pesawat. Urip pisane ora tau ngerti pramugari. Urip pisan ora tau nginep hotel, ora tau ngising no toilet sing metingkring ngono kae. Dipenek tok grojok-grojok ora kaya wek ngopok-opok-opok ngono. Lah kapan leh menikmati? Lah mung ditumpuk-tumpuk ora iso ngrasake. Gawe apa? Malah kula enten kanca niku tesih nem mbok kaya raya, semangat kerjanya tinggi. Sugih, Masya Allah. Uripe sugih luar biasa. Ning ngapunten belum sempat menikmati kekayaannya wis kedisian mati. Umure 35 tahun lho nembean, mati. Dhe sing ngumpul-ngumpulke donya ning sing nikmati wong liya. Urung kober nikmati wis kedisian mati kok omahe kaya demit. Mobile pitu, bojone wayu. Sik dereng saged nikmati umur 35 wis mati. Lah sing paling kula ngenes nelongso niku napa? Bojone sing wayu niki tibake dirabi karo pembantune dhewe. Aku protes gak trimo padha-padha ya pantes aku to. Enake apa ngono ku urip? Maka saya sering sampaikan kesuksesan itu ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi kebahagiaan itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses berhasil meraih kekayaan dan kedudukan, tapi hatinya tidak pernah meraih kebahagiaan. Sukses mobil lo sampai pitu, sukses tapi dia nggak bahagia karena dia nggak bisa merasakan mobilnya itu. Mobil pitu tapi dia kena stroke. Sing numpai mobil supire dia malah numpak kursi roda disurung no pinggire. Enak itu kondi urip nek model ngono kuwi. Halo. Nomor loro wa an amala sholihan tardahu, leh ngamal saleh niku golek ridane Gusti. Nomor telu wa aslih li fi dzurriyyati, keturunane didandosi sing apik harus lebih baik daripada kita. Kaderisasi dan regenerasi. Waktune cekap ngoten kula terangke, sayang waktune mboten cukup. Yang keempat blingir sing nomor papat ini tubtu ilaika, semakin tua harus semakin taubat. Ben iso surak hore aja mung awe-awe. Wa inni minal muslimin sing nomor 5 berserah diri, siap-siap ngadep Gusti Allah. Niki kanggo sing 60 tahun munggah. Yang sudah 60 tahun ke atas harus kathah tobaté lan berserah diri, siap-siap ngadep ngersane Gusti. Karena 60 tahun itu usia harapan hidup minimal rata-rata. Nyun pangapunten para simbah, 60 tahun niku secara de jure sudah bukan warga dunia, meskipun secara de facto masih tinggal di dunia. Status hukumnya warga kehormatan. Mulane lek wis 60 tahun pun diparingi lambang karep Gusti Allah, sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Lah nek pun 60 tahun munggah niku lak wis gak pati mbutuhke dunia to. Dunia niku simbole kalih wau, tandure wis sumilir kang ijo royo-royo urusan pangan. Nek wis 60 tahun munggah dijak prasmanan pripun? Ya mung diplerok siji-siji. wis wegah wis ora iso ngrasake nikmat wong pengajian entuk snack digo muleh tak wehke putuku. Semono uga urusan tak sengguh penganten anyar urusan ngisore weteng. Sak ngisore 40 tahun seminggu iso ping 3 ping 4. Cobi lek wis 20 taun punjul urusan ngisore weteng pripun, Mbah? Wis ora iso dok. Ora iso dok. Mulane lek wis 20 taun munggah niku kudu latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Lek meninggal dunia ora usah latihan, cah cilik-cilik pinter-pinter, bayi wae iso meninggal dunia. Tapi yang perlu latihan adalah meninggalkan dunia. Urusan dunia iki aja nemen-nemen umur 25 nang sik ngramut sapi 5 di retke dhewe di ngon dhewe nyapa to, Mbah? Wis 25 taun kok ngingu sapi 5. Rupamu yang ganteng sapimu. Niku siap-siap meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia lho. Artinya lek cara wong sepuh biyen lengser ke Prabon mandek pandito. Niku nek pun 20 taun munggah, perjalananane ngono wonten sikluse. Wes setengah siji. Kurang ngundang omane. Mangkane lek ngaji kula niku sambutane ra usah okeh-okeh meneh benjing-benjing niku. Sambutan sing ringkes tes sing penting-penting ngoten mawon. Kula ngajine kersane rondok kathah. Aku ngenteni kawet isu ngono. Pak Camat, monggo mriko mboten Pak Camat jenengan mriko rumiyin soalnya kula dereng sarapan. Ya aku nginep kene ora diaturi sarapan nih. Tak tinggal sarapan Pak Lurah sampean niki mau. Mangkane mantun ngeten mandap kula langsung nyuwun pamit Pak Camat, Pak Dan, Pak Kapolsek, Pak Lurah nyuwun pangapunten sanget, Pak Sek, kula langsung nyuwun pamit. Panjenengan monggo nyembangaken ramah tamah kranten kula tesik kedah ngayahi jejibahan wonten Jepara. Ning aku nang Jepara ora takon calon bojone Pak Lurah sapa. Ben dipenggalih piyambak. Kula namung ndongake mawon mugi-mugi nang ketemu jodoh yang terbaik. Enggak sarang-sarang dongake Pak Lurah mudah-mudahan setelah ngaji ini dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Yang sholihah, yang ahli ibadah, yang berakhlakul karimah, yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Tiba ora gelem nang golek-golek kok ya. Sing paling sae. Ngoten mawon kula Anwar Zahid. Kathah mature mesti kathah lepate, sedaya khilaf lan lepat niku saking bodhone kula, saking keterbatasane pengetahuan kula nyuwun pangapunten, wonten lerese niku hadiahipun Allah kangge kula panjenengan. Mugi-mugi sinarengan hidayah rahmat barokah lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal 'a'idin al fa'izin salimin al ghanimin al aminin al maqbulin kullu 'amin wa nahnu bi khairin. Allahumma lakal الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفور يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نصر من الله وفتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.